Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, mantap sekali nih ya. Sebelumnya kita ucapin terima kasih ya buat teman-teman panitia D3 manajemen UGM yang udah ngebuat acara ini keren banget loh, parah. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Oh iya, ini ngomong-ngomong, itu pada duduk di situ aja nggak bosen apa kita asik-asikan bareng, kita nyanyi-nyanyi bareng di depan sini atau mungkin di sini, gimana? Aduh, pada diem aja. Ini, aduh, ya udah. Di sini ada yang lagi sakit hati nggak? Yang sakit hati ada nggak di sini? Oke, spesial buat teman-teman semua di sini yang lagi sakit hati, yang udah ngerasain udah PDKT sama temen, sama incerannya udah 8 tahun tapi nggak ada jawaban sama sekali. Alright. Ikutan nyanyi bareng dong, boleh ya? Buahlah cinta. Semua pagi kita, semua malam kita nyanyi semuanya. Ayo nih yang duduk semua, kita nyanyi bareng dong. Ayo teman-teman maju dong sini, yo. Bareng aku sendiri. Yang di sana dong. Takkan itu tadi lagunya Tulus Sewindu. Ini beneran banget tuh yang di situ nggak ada yang mau ikut asik-asikan bareng kita. Nggak ada. Aduh ya Allah. Aduh iya nih. Aduh ya Allah. Oh ya by the way, kami dari Acoustic Project. Jadi kami ini sebuah proyekan dari SoundCloud YK. Nggak. Mungkin apanya SoundCloud YK? Waduh, oke jadi Acoustic adalah proyekan aku sama Faiz, Ali Faizal Acoustic, dan pengen tahu Twitter kami, SoundCloud kami ada di @afcaustic_acoustic, silakan di follow up dan di blog, aduh di blog, apa garing coy, aduh, oke, Malam ini tema kita sakit hati, coy. Ini lagunya buat Raisa ini. Aduh, direkam ya. Raisa Magenta, coy. Enggak ada orangnya berani ngomong. Oke, jadi mungkin di sini ada yang sedang memikirkan itu juga. Di sini ada yang tahu lagunya Terserah Glenn Fredly enggak? Tahu ya? Dan ini lagu terakhir, semoga teman-teman menyukai lagu ini, dan habis ini masih ada Olski, masih ada Floopers Boys, masih ada Paca Tatu, dan masih banyak lagi. Dan inilah lagu terakhir dari kami. Kenapa? Yuk mungkin teman-teman yang lagi duduk bisa ngeramein bareng yuk. Bareng Acoustic. Oke maaf tadi ada kesalahan teknik sedikit, gitarnya gak jalan. Oke. Gak punya kaki, iya sengaja coy. Oke. Belajar ya, belajar jadi lucu. Jangan kau sakiti aku lagi. Sudah jelas kini yang kau mau. Kau sakiti hati ini juga sekian kali. Memang ku cinta namun tak begini. kesetiaan. Bila hanya dalam kata-kata, ku coba untuk bertahan, namun aku tak sanggup. Yuk kita semua nyanyi bareng ya. Terserah kali ini, sungguh aku takkan peduli. Ku tak sanggup lagi jalani cinta denganmu. Biarkan ku sendiri tanpa bayanganmu lagi. Ku tak sanggup lagi mulai ini semua. Kesetiaan bila hanya dalam kata-kata, ku coba untuk bertahan, namun aku tak sanggup. Sayangku, oke kita nyanyi bareng lagi ya. Terserah kali ini, sungguh aku takkan. Oke, di sini aku pengen kenalin juga ya teman-teman aku yang ada di panggung ini. Yang pertama di keyboard ada Oki Eryandi, biasa dipanggil Oki. Tepuk tangan dulu dong buat Oki di keyboard. Kasih dikit dong. Oke, itu tadi Oki. Dan saya pengen kenalin, ini partner saya ya. Ada Faizal Aditya on guitar. Faizal, silahkan memberikan sambutannya kepada teman-teman. Sekali lagi terima kasih ya buat teman-teman yang ada di sini, buat panitia, buat teman-teman yang udah menghadiri acara ini. Untuk terakhir kalinya, boleh nggak kita nyanyi bareng? Boleh ya. Tapi yang di sana aku pengen nyanyi juga dong, atau pengen maju deh, kita nyanyi bareng. Nggak ada ya? Aduh, nggak ada. Ya udah nyanyi bareng. 1, 2, 3, 4. Terserah kali ini. Sungguh aku takkan peduli, ku tak sanggup lagi jalani cinta. Biarkan ku sendiri tanpa bayang-bayangmu lagi, ku tak sanggup lagi.